Jorojoy rasa dina jendela hate Jorojoy cinta kamanehna kasih dia kamanehna kasih dia dina jendela mata Jorojoy rasa dina jendela basa imut salanku basa kerengan.